明白。Ya, mustalah ya, saya Bukhari. Saya Bukhari nggak ada kitabnya, itu pakai Android aja. Tapi anak nanti anak fotokopiin nanti. Ya. Hah? Yang apa? Ah, baik. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما والاخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. Ini adalah pelajaran pertama dari Usul Al-Fiqh. Alhamdulillah. Kajian pertama, kajian rutin Usul Al-Fiqh insyaAllah ta'ala. Yang kita pada tanggal 25 Jumadil Ula 1436 bertepatan dengan 16 Maret. Alhamdulillah. Dan sebelum kita berlanjut ke kitab, kembali kita wasiatkan beberapa nasihat untuk diri anak pribadi dan juga untuk rekan-rekan sekalian, baik yang hadir di majelis-majelis ini ataupun yang mendengarkan secara online ataupun rekaman, bahwasanya kita menuntut ilmu itu harus lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas, kemudian kita berazam untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, dan jangan sampai kita hanyalah orang yang menuntut ilmu ketika pada musimnya saja atau ketika hanya ada orang saja atau ketika dikenal saja dan semacamnya. Tapi kita menuntut ilmu karena kita merasa inilah tugas kita, kewajiban kita. Ya. Terlebih yang kita pelajari sekarang adalah ilmu usul al-fiqh. Itu ilmu yang sangat vital, vital dan penting bagi thullabul ilm. Bahkan bisa dikatakan seseorang tidak bisa disebut sebagai thullabul ilm kecuali dia mau belajar bahasa Arab dan usul fikih dan mustalah hadis. Ya. Dan betapa banyak sekarang memang thullabul ilm mereka salah kaprah dalam memahami mencari ilmu. Benar bahwasanya kita mencari ilmu, yang penting mencari ilmu untuk diamalkan, benar. Tetapi kita harus tahu bahwasanya mencari ilmu itu tidak secara random acak-acakan. Melainkan kita harus benar-benar sungguh-sungguh secara runut mencari ilmu sebagaimana para ulama dan juga para thullabul ilm, ya. Jadi belum bisa dikatakan thullabul ilm kecuali dia memang konsisten belajar secara runut, yaitu belajar ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab, usul al-fiqh, kemudian mustalah al-hadis. Yang lebih penting, paling terpenting itu bahasa Arab. Paling penting bahasa Arab. Kemudian usul fiqh juga dibutuhkan sekali oleh kita semua. Kelak nanti ketika antum sudah menguasai kitab ini, dan insya Allah kita meminta kepada Allah agar kita bisa menuntaskan kitab ini dan memahami setiap yang ada di kitab ini, insya Allah ta'ala. Kita meminta kepada Allah benar-benar. Ya. Kalau misalnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi kita memahami usul al-fiqh melalui kitab ini, itu akan benar-benar terbuka nanti cakrawala pengetahuan fiqh bahkan tentang akidah sekalipun. Karena usul fiqh ini tidak hanya berguna untuk fiqh saja, melainkan dia berguna untuk memahami nusus, nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Ya, karena nas-nas Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami begitu saja oleh orang awam yang tidak pernah belajar usul fiqh. Ya. Jadi jangan sampai kita kadang merasa diri kita bukanlah mukallid, padahal kita sejatinya dan dipatenkan sebagai mukallid. Karena apa? Kita tidak mau mempelajari usul fiqih. Jadi usul fiqih itu adalah ilmu yang antum berusaha melepaskan satu persatu ikatan taklid kita. Ikatan taklid antum kepada perkataan tertentu. Melainkan secara independen berusaha memahami nas-nas. Tanpa harus taklid terhadap terjemahan dan pemahaman orang lain. Tapi tentu itu setelah apa? Setelah kita benar-benar punya basic usul fikih. Dan kita belum belajar sekarang usul fikih. Masih dalam tahap pemula. Ya. Dan ini kitab yang sangat mudah. Jadi kitab untuk pemula kitab ini. Oleh karena itu ketika kita menyelesaikan kitab ini, insya Allah ta'ala, mungkin mudah-mudahan dalam waktu hampir setahun misalnya, itu jangan merasa bahwa saya sudah selesai. Enggak, belum, sama sekali belum selesai. 10% dari ilmu usul fikih pun belum dari kitab ini. Ya. Jadi masih panjang perjalanan. Dan menuntut ilmu itu terus menerus. Tidak hanya ketika kita sudah menghatamkan satu kitab, kemudian selesai itu salah, pemahaman yang salah. Sebagaimana pemahaman sebagian orang sekarang, yang lebih parah lagi adalah ketika merasa bahwasanya ketika sudah mengenal kajian sunnah misalnya, kemudian dia bukan muqallid begitu saja, itu adalah pemahaman yang salah. Karena muqallid itu benar-benar mengikuti, dan seorang muqallid itu biasanya memang tidak merasa dirinya muqallid. Ya. Dan kita di sini nanti di bab terakhir itu ada pemahaman tentang ijtihad dan juga taklid. Orang yang tidak bisa memahami nas karena tidak bisa bahasa Arab dan tidak punya pemahaman usul fikih sebagai ilmu alat, itu pasti dia muqallid. Itu pasti dia muqallid. Walaupun dia tidak mengklaim saya bukan muqallid. Tapi tetap dia adalah muqallid. Jadi ini penting. Hal seperti ini penting. Usul fikih itu penting. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dirizkikan sekarang waktu dan tempat diselenggarakannya kajian-kajian semacam ini. Jadi kajian ini bukan untuk meninggikan harkat, martabat, nama dan semacamnya. Melainkan benar-benar untuk mengenyahkan ketidaktahuan kita. Ya. Dan ini kewajiban kita sebagai muslim. Kita merasa ini wajib. Kalau kita merasa ini boleh sunnah saja, ya antum nanti bakal enggak wajib kok. Tapi jadikan ini sesuai tugas kita, kewajiban kita ya. Kita mulai dari pendahuluan. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan keburukan amal kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Ini adalah tulisan ringkas. Jadi kitab ini adalah risalah. Kitab ini ringkas sekali. Ringkas sekali. Ya. Tentang usul al-fiqh. Nanti insya Allah kita hari ini akan mengetahui makna dari usul dan al-fiqh secara bahasa dulu. Secara bahasa dulu. Kalau secara definisi istilah, itu insya Allah pada hari Rabu ya. Sekarang secara bahasa dulu. Kita pelan-pelan belajar usul fikih ini. Ya, karena Anda lihat teman-teman juga di antara antum juga masih ada yang blank tentang usul fikih, jadi pelan-pelan. Jadi harus pelan-pelan. Ya. Yang saya tulis sesuai kurikulum SMA kelas 3. Nah, sekarang insya Allah kita sudah lulus semua, insya Allah kecuali Syekhul Islam. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kita sebenarnya tertinggal. Kita jauh tertinggal. Ya, kita tertinggal oleh orang-orang Arab Saudi. Dan juga oleh orang-orang pesantren. Anak-anak pesantren kelas 1 SMA, kelas 2 SMA udah belajar usul fikih. Ya. Di lembaga-lembaga pendidikan ilmiah. Buku ini saya beri judul Al-Usul Min Ilmil Usul. Artinya adalah Al-Usul asas-asas dari ilmu asas-asas. Maksudnya basic-basic dari ilmu usul fikih. Ya, basic-basic dari ilmu usul fikih itu artinya. Arti dari Al-Usul Min Ilmil Usul. Basic-basic dari ilmu usul fikih. Saya memohon kepada Allah agar menjadikan amal kita ikhlas kepada Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Dia Maha Dekat lagi Maha mengabulkan doa. Begitu juga kita meminta kepada Allah agar amal kita ini mencari ilmu usul al-fiqh, bahasa Arab, tazkiyatun nufus dan semua yang antum pelajari di sini niatkan lillahi taala ikhlas benar-benar, dan juga jangan sampai kita meniatkan hal ini tidak membuat kita bermanfaat bagi orang lain. Melainkan harus nanti kelak kita bercita-cita agar dengan ilmu ini kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Minimal keluarga sendiri ya. Minimal keluarga sendiri. Insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat usul fikih ini. Sangat-sangat bermanfaat. Baik, kemudian kita lanjutkan ke halaman 13. Usul fikih. Usul al-fiqh. Ta'rif atau pengertian. Jadi ta'rif itu artinya definisi. Ya. Ta'rif itu artinya definisi. Oleh karena itu, ada alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif, alif lam definitif. Kalau misalnya dalam Inggrisnya itu seperti definite article, seperti the. Ya. Jadi ta'rif artinya pengertian. Atau bisa juga diartikan pengenalan. Jadi kata arrafa yu'arrifu ta'rifan, arafa. Ya, mengenal, mengetahui. Usul fiqih ditarifkan atau dimengertikan atau didefinisikan itu dari dua tinjauan atau dari dua sisi. Chef ini di sini berarti antum harus memahami usul fiqih untuk memahami istilah ini, untuk memahami kali dua kata ini itu ditinjau dari dua corong, dua sisi. Pertama sisi parsial, kedua sisi gabungan, sisi majmu'. Ngerti? Kalau sisi parsial antum memahaminya usul itu apa, fikih itu apa. Kalau secara majmu' berarti antum memahami usul fikih itu apa. Ya, paham di sini? Faris, paham? Khalid, paham? Habibi, paham? Jadi ada dua sisi, usul fikih memahami makna usul fikih dari dua corong, dua sisi. Antum bisa harus memahami dari sisi parsial, yaitu single, setiap singlenya, yaitu usul itu apa, kemudian fikih itu apa, ya kan? Atau dan juga antum juga harus bisa memahami secara gabungan sebagai istilah, secara tarkib, yaitu usul fikih itu apa, gitu. Dari dua sisi itu. Pertama yang kita pelajari adalah usul dan fikih. Pertama, berdasarkan tinjauan kata yang menyusunnya, yaitu kata usul dan al-fiqh. Kata usul dan al-fiqh. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, dari sisi susunannya. Yaitu dari sisi parsialnya. Satu persatunya. Yaitu dua kata, al-usul dan juga al-fiqh. Apa arti al-usul dan apa arti al-fiqh? Sekarang kita mulai dari al-usul. Apa arti al-usul? Al-usul itu secara bahasa dia adalah bentuk jamak dari kata al-asl. Jadi kita punya dua kata di sini, al-asl dan juga al-usul. Al-asl itu berarti dia sisi tunggal. Kalau al-usul berarti dia adalah majmu', jamak, ya. Jadi asl ada usul. Jadi asl kan basic. Kalau basic banyak-banyak basic berarti usul. Ya kan? Jadi al-usul adalah bentuk jamak dari al-asl. Artinya adalah, nah ini, apa sih yang dimaksud dengan asal? Asal. Kalau kita di sini sayangnya dimaknai asal, gitu. Asal. Asal berasal dari asal. Ya kan? Tapi kalau di sini asal itu seperti ngawur. Padahal beda, justru asal itu artinya adalah yang berbasic. Yang ada tuntunannya. Gitu kan. Arti dari al-asal adalah, ma yubna alaihi ghairuhu. Nah ini mulai pikirkan benar-benar konsentrasi. Ma yubna alaihi ghairuhu. Artinya apa yang menjadi dasar atau pondasi bagi sesuatu yang di atasnya. Itu pahami baik-baik dan gambarkan di pikiran antum. Apa yang menjadi dasar pondasi ya bagi hal yang di atasnya. Paham di sini? Antum ketika membuat rumah, antum memiliki pondasi. Nah, pondasi itu dinamakan asal. Kenapa? Karena dia menjadi dasar bagi apa yang semua di atasnya. Jadi ini tuh lantai itu seolah atau bawahnya itu adalah asal. Pondasi. Ya. Karena di atasnya dia terbebani. Ya itu kan? Asal. Jadi makna asal di sini adalah apa yang menjadi pondasi bagi sesuatu di atasnya. Paham di sini? Udah paham? Bakhtiar paham? Ya, Pak Faris paham? Ya. Seperti misalnya ada di sini. Di antara arti ini adalah dasar tembok. Dasar tembok jika dikatakan aslul jidar. Dasar tembok, jidar itu kan tembok. Aslnya itu berarti adalah pondasinya tembok tersebut, ya. Dan juga contoh lain, pokok pohon atau akar pohon. Akar pohon kan biasanya di bawah, ya. Nah, akar pohon itu menjadi dasar bagi semua sarangnya, cabang. Jadi semua yang di atas akar itu adalah cabang dari pohon, cabangnya. Jadi asal itu bawah. Nah, itu asal dasar, apa namanya, akarnya. Kemudian atas ini baru fara. Nah, ini yang disebut asal. Yang di atas disebut fara. Fara itu cabang. Makanya ada masalah usuluddin, ada masalah furu', furu'uddin. Masalah usul itu berarti masalah yang basic dan juga dasar sekali dalam agama, yang enggak boleh diingkari dan enggak boleh diselisihi. Juga ada masalah furu', yaitu masalah cabang. Ya, beda, ya. Nah, kemudian contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa faruha fis sama'. Ini yang sering dengar roja ini, hafal ayat ini, ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya asluha, nih lihat kalimat dalam ayat Al-Qur'an asluha, antum perhatikan ayatnya, antum perhatikan Arabiknya. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Antum coret atau misalnya lingkarkan atau garis bawahi asluha dan juga far'uha. Asluha dan juga far'uha. Antum coret itu atau lingkari. Asluha berarti asalnya, yaitu maksudnya akarnya. Asluha aslus syajarah. Asluha maksudnya aslus syajarah. Aslus syajarah itu sabit. Sabit maksudnya teguh, kokoh, ya. Sabit. Akarnya teguh dan kokoh. Nah, kemudian lawan dari asal adalah fara'. Wa far'uha fis sama. Wa far'u syajarati fis sama. Dan cabang dari pohon itu ada di langit. Maksudnya menjulang ke atas. Ya, menjulang ke atas. Menjulang ke langit. Ya. Baik. Jadi sekarang paham asal itu adalah basic atau fondasi. Ya, udah. Nah, kalau misalnya sebelum kita nanti lanjut ke istilah. Usulul fiqh itu seperti basic dari fiqh. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang tidak boleh belajar fiqh kecuali setelah belajar usul fiqh. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab fiqh dan dalam kajian fiqh dan dalam pembahasan fiqh itu banyak sekali kata-kata atau istilah-istilah yang hanya dipelajari di usul fikih. Ya kan? Kayak misalnya rukhsah. Terus azimah. Terus wajib, mandub, mubah. Itu semua istilah-istilah yang dipelajari di usul fikih. Ya, walaupun alhamdulillah kita sekarang pun tahu wajib itu apa, mandub itu apa, mustahab itu apa, mubah itu apa. Tetapi banyak sekali istilah lain. Seperti qiyas aulawi. Atau qiyas jali. Kemudian mutlak. Kemudian muqayyad. Dan juga qanun atau kaedah-kaedah dan undang-undang yang berkaitan dengan semua itu. Semua ada. Ya, dan itu dipelajari dalam usul al-fiqh. Maka itu basic. Itu ibarat kalau antum mau bisa menguasai English, antum harus memahami grammar. Gitu kan? Antum mau misalnya mempelajari hadis, antum harus memahami mustalah al-hadis. Jadi inilah yang disebut ilmu alat. Alat itu seperti kunci, yaitu ilmu yang dengannya terbuka ilmu yang dituju. Yang tanpanya tidak akan terbuka ilmu yang dituju. Antum menguasai fikih tanpa memahami usul fikih itu enggak bakal nyampe. Yakin enggak bakal nyampe. Makanya dikatakan oleh para ulama, man hurrimal usul. Barang siapa yang mengharamkan atau man harramal usul, barang siapa mengharamkan atas dirinya ilmu usul, ilmu alat seperti usul fikih, usul hadis dan bahasa Arab, maka hurrimal usul, diharamkan atasnya sampai enggak bakal nyampe. Antum bertahun-tahun ngaji, 10 tahun ngaji, enggak belajar bahasa Arab atau usul fikih, antum enggak bakal nyampe ke ilmu syar'i. Ini bukan ancaman, tapi ini kenyataan. Makanya banyak orang 10 tahun ngaji, itu enggak bisa mengistinbat hukum dari dalil, enggak bisa. Kenapa? Karena enggak bisa, enggak pernah belajar usul fikih dan bahasa Arab. Nah, antum di sini alhamdulillah antum Allah kasih kesempatan untuk belajar semuanya, bahkan usul fikih, bahasa Arab dan mushalah hadis. Ya, sehingga dalam setahun misalnya antum mempelajari dalam setahun bahasa Arab dan usul fikih aja, misal antum ambil dua itu aja. Itu progresnya antum jauh lebih bagus dibandingkan yang 20 tahun ngaji tanpa belajar ini. Yakin. Karena usul itu kunci. Ketika antum punya kunci, dengan mudah antum membuka. Tapi kalau antum gak punya kunci, mau 1000 tahun belajar, itu susah. Karena gak runut, gak benar belajarnya. Ya kan? Makanya itulah, itu faedah dari kajian kitab ilmu-ilmu alat. Ya. Baik. Kemudian fikih secara bahasa artinya faham. Nah ini pahami. Kita tadi udah usul udah selesai. Sekarang fikih. Fikih secara bahasa artinya faham, memahami. Jadi fikih artinya faham. Seorang disebut faqih berarti seorang disebut fahim, ya, orang yang paham. Di antara arti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka yafqahu, memahami, ya, fiqih. Supaya mereka memahami qawli, perkataanku. Berarti sekarang tahu kita fiqih artinya paham. Itu hafalkan. Kita tahu asal tadi usul adalah jamak dari asal. Asal itu adalah apa? Dasar atau pokok. Tapi kalau tadi definisinya ma yubna alaihi ghairuhu, asal antum menghafalkan itu. Ma yubna alaihi ghairuhu artinya apa yang dibangun di atasnya selainnya. Ya. Kemudian contohnya dari asal adalah misalnya akar dan cabang pohonnya. Nah, sekarang fikih artinya apa? Paham secara bahasa, ya. Fikih secara bahasa artinya paham. Seperti wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang kita memahami fikih secara istilah. Ini ilmu fikih nanti masuknya. Fikih secara istilah berarti kita mengenal ilmu fikih. Apa itu fikih secara istilah? Fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil 'amaliyyati bi adillatiha tafsiliyah. Di sini antum menggarisbawahi definisi ini secara parsial. Jangan semua digarisbawahi, tapi parsial coba. Di sini ma'rifah satu, ya. Garisin satu gitu. Ma'rifah garis bawah satu. Mengetahui maksudnya. Mengetahui garis bawah, ya. Kemudian garis bawah kedua al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Garis bawah kedua. Ya. Jadi mengetahui garis bawah pertama, hukum-hukum syariat garis bawah kedua. Yang bersifat amaliyah garis bawah ketiga. Kemudian yang terakhir dengan dalil-dalil terperinci, dalil-dalilnya secara rinci garis bawah keempat. Nah, itu ya. Jadi kita pahami, kita hafalkan di sini, hafalkan. Antum harus hafalkan ini definisi dari fikih secara istilah, ya. Fikih secara istilah adalah ma'rifah. Pertama, ma'rifah artinya mengetahui. Apa yang diketahui? Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Paham itu? Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Murja'ah terus. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Yaitu apa? Hukum-hukum asy-syar'iyyah yang bersifat syar'i. Berarti dinisbatkan kepada syariat. Ya kan? Dinisbatkan kepada syariat. Yang bersifat terapan. Dia bersifat amalan. Jadi enggak berkaitan dengan niat, qalbu, batin. Enggak. Tapi bersifat amalan. Ya, paham di sini? Ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Bi adillatiha tafsiliyah. Dengan adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Ha di sini, kembali ke mana? Apakah ke ma'rifah atau ke al-ahkam? Ke al-ahkam. Iya, ke al-ahkam. Ya. Jadi mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amali dengan dalil-dalil hukum-hukum syar'i tersebut yang bersifat apa hukum apa dalilnya bersifat terperinci. Kita paham ya? Jadi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah fi adillatihat tafsiliyah. Jadi paham Mas Ali? Paham atau bisa dihafalkan dengan Arabiknya? Kita berusaha benar-benar untuk progresnya supaya lebih maju lagi. Bisa Bakhtiar? Coba diulangi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah bi adillatiha at-tafsili. Antum menghafalkan ini. Antum hafalkan dulu ma'rifah dulu. Ma'rifah ya. Kemudian antum hafalkan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Kemudian bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu dipartisi gitu kan. Bisa coba Habibi, apa-apa? Ma'rifah. Ataf barakallahu fiik. Khalid enggak pakai alif lam. Bi adillatiha. Bi adillatiha. Ahsan. Tafadhal Mas Nurdin. Bi al-amaliyah. Bi adillatiha tafsili. Ahsan, di murajaah lagi. Faris, tafadhal. Akan syar'iyah. Tafsili, ahsan. Afri, tafadhal. Mas Afri, ya. Asy-syar'iyah. Al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ah, tafadhal. Ahsan. Ya. Salam. Ahsan. Mas Ari. Syar'i. Al-amaliyah bi fiha at-tafsili. Ahsan. Di murja' lagi. Fadhal Mas Nur Hadi. Asy'ariyah, masyaallah. Jadi seksi. Ya, asy'ariyah. Ahsan. Barakallahu fikum. Ini kenapa anda menyuruh hafal supaya antum terbiasa, ya? Supaya antum terbiasa. Memang sekarang tuh sulit banget kok enggak lancar-lancar. Tapi kelakin soal ini kenapa sulit? Karena memang belum terbiasa. Ketika antum tiap hari kita genjot seperti ini, itu bakal terbiasa. Bahkan antum merasa hari itu tanpa hafalan tuh enggak enak. Ya, jadi kita terbiasa seperti ini ya, insyaallah. kita cecah sekarang ma'rifah, mengetahui. Nah, di sini ada penjelasannya masing-masing. Mengetahui yaitu ma'rifah maksudnya adalah mengetahui dengan ilmu dan zon. Mengetahui dengan ilmu dan zon, apa bedanya? Ilmu itu 100% yakin gitu kan. Nanti kita ada maratibul ilm, itu nanti ada di halaman sekian nanti ya. Mengetahui dengan ilmu dan zon, dengan dugaan. Kalau mengetahui dengan ilmu, ya itu berarti dia dengan dalilnya. Kalau dengan dugaan, itu kadang dengan dalilnya, kadang enggak. Jadi untuk bedakan antara ilmu yakin, ilmu yang mewariskan keyakinan, dengan zon, prasangka, itu masih ada kemungkinan enggak. Beda kan antara mengetahui benar-benar dengan ilmu, dengan yang hanya sebatas persangkaan. Jadi beda. Nanti tentang ilmu dan zon, itu akan ada nanti pembahasannya. Ya, akan ada pembahasannya ya. Jadi ini dilancarkan dulu. Mengetahui maksudnya dengan ilmu dan zon, karena hukum fikih itu kadang-kadang diketahui secara yakin, yaitu dengan ilmu, dan kadang pula sebatas dugaan, sebagaimana terdapat dalam banyak masalah fikih ya, masalah-masalah furu'. Ya. Kemudian hukum-hukum syariat. Ya. Tadi kita punya al-ma'rifah, Kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang kedua tadi kita garis bawahi kan. Al-ahkam asy-syar'iyyah maksudnya hukum-hukum yang diambil dari syariat. Seperti wajib dan haram. Jadi itu maksudnya al-ahkam asy-syar'iyyah itu apa sih? Al-ahkam asy-syar'iyyah itu adalah hukum-hukum yang ma'khudz atau diambil dari syariat. Yang terminisbatkan kepada syariat. Seperti wajib, haram, mandub, mubah, makruh. Ya, itu semua. Nah, hukum-hukum yang non-syar'i itu tidak masuk dalam kategori ini. Contohnya, hukum-hukum akal. Satu ditambah satu. Sama dengan dua. Itu tidak masuk dalam hukum fikih. Karena nggak nyari dia. Ya kan? Kemudian juga, misalnya mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Ini hukum nalar. Ya, hukum mantik dalam artian hukum, ya logika udah jelas. Logika semata tanpa ada kaitan sama sekali dengan syar'i. Ya, seluruh lebih besar dari sebagian. Orang tua lebih tua daripada orang muda. Ya, itu udah sesuatu yang secara nalar udah tahu orang. Ya. Itu bukan masuk dalam hukum syar'i, ya. Bukan masuk dalam hukum syar'i. Begitu juga dengan hukum adat kebiasaan. Keluar dari hukum syar'i, bukan termasuk. Misalnya, mengetahui turunnya kabut atau hujan rintik-rintik pada malam hari saat musim dingin jika cuaca sedang bersih atau cerah. Atau contoh lain, misalnya ada mendung gitu kan. Oh, berarti ini hukumnya bakal hujan. Ini hukum adat. Adat tabiat alam. Ini enggak masuk dalam usul fikih sehingga ketika orang mengatakan ini bakal hujan, ini masuk dalam kaidah usul fikih. Enggak ada kaitan dengan ilmu syar'i, enggak ada kaitan dengan hukum syar'i, enggak ada kaitan dengan ilmu fikih ini ya. Ramalan cuaca dan semacamnya itu enggak ada kaitan dengan ilmu fikih. Baik. Setelah ma'rifah, kemudian al-ahkam asy-syar'iyyah, udah apa kan? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, kemudian al-'amaliyah. Al-'amaliyah. Al-'amaliyah itu bersifat terapan, bersifat amaliyah, bersifat praktek. Ya, ada prakteknya. Yaitu maksudnya yang tidak berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan. Nah, seperti yang bersifat amaliyah, contohnya lah sholat dan zakat. Kalau i'tiqad kan beda lagi i'tiqad. Jadi i'tiqad itu bukan termasuk fikih. Ya, tapi memang ulama mengatakan akidah itu adalah al-fiqh al-akbar, fikih yang terbesar. Sementara yang namanya fikih yang kita kenal ini sebagai fikih yang al-asghar. Fikih yang lebih kecil. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, antara Imam Abu Hanifah juga ada kitab al-fiqh al-akbar. Fikih yang terbesar. Ya. Nah, jadi bersifat terapan, bukan bersifat keyakinan. Itu bedaan antara bersifat praktek terapan dengan bersifat keyakinan. Karena keyakinan itu di kolbu. Sementara fikih itu bukan... Yang dimaksud bukan amalan kolbu sebenarnya. Jadi amalan yang bersifat terapan secara zahir dipraktikan oleh anggota tubuh. Seperti sholat, zakat, qiraatul Quran. Itu butuh fikih juga. Ya, sholatnya. Hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Keluar dari kriteria ini. Seperti tauhid. Tauhid itu termasuk dalam fikih secara istilah. Istilah yang diterapkan oleh ulama. Ya. Jadi makanya para ulama membedakan antara ilmu tauhid, ilmu akidah, dengan ilmu fikih beda. Walaupun tauhid dan akidah itu fikih sebenarnya. Yaitu memahami bahwasanya Allah Maha Esa, memahami asma sifat, itu fikih. Tapi fikih yang dimaksud bukan fikih yang bersifat amaliyah ini. Ya. Mengenal asma wa sifat. Ini juga tidak dinamakan fikih menurut istilah. Ya. Bisa dipahami sini? Jadi ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyah masih kurang fi adillatiha tafsiliyah. Nah, itu terakhir kita pelajari dengan dalil-dalilnya secara rinci. Maksudnya dalil-dalil fikih yang disertakan dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Seperti apa itu salat? Maksudnya apa hukum salat? Hukum salat apa? Wajib bukan? Sholat fardu, sholat lima waktu, wajib. Dalilnya apa? Waqimu sholat. Nah, di sini hukumnya wajib. Amalannya sholat lima waktu. Kemudian dalil yang terperinci adalah waqimu sholat. Nanti akan insya Allah pekan depan akan kita jelaskan apa sih bedanya dalil tafsili dengan dalil ijmali. Kita punya dua dalil macam dalil. Dalil tafsili itu dalil terperinci. Ada juga dalil yang kedua, dalil ijmali yaitu dalil global. Global sama terperinci beda kan? Nah, global beda. Bukan, ya termasuk itu global itu, umum dan khusus. Nanti akan kita ketahui bedanya apa, dalil global dengan dalil terperinci. Ya, nanti insya Allah perlahan-lahan, nanti perlahan-lahan dulu. Ya, ini sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ya, perlahan-lahan insya Allah nanti hari Rabu akan kita lanjutkan. Oke? Kita ulang, murojaah, hafalan makna dari fiqih secara istilah. Apa itu fiqih? Ma'rifatul ahkam asyari'iyah al-amaliyah bi'adillatiha tafsiriyah. Mas Afri bisa udah, Mas Afri? Coba Mas Afri tanpa melihat. Al-amaliyah bi'adillatiha tafsiriyah. Ahsan. Mas Ari, silakan. Al-Ahkam, kok langsung sana? Ma'rifatul Ahkam Asyari'iyah Al-Amaliyah At-Tafs. Ya, Mas Nuladi. Ahsan, ahsan, barakallahu fikum. Harus bisa ya. Khalid juga harus bisa. Ya, antum tugasnya berat karena di kampus antum itu dosen-dosen antum, masya Allah. Ya, karena dosen-dosen liberal dan juga neo mu'tazilah ya, sebagiannya. Jadi antum harus benar-benar ini belajar usul fikih benar-benar. Ya, harus benar-benar karena mu'tazilah mereka juga menyerang lewat sini. Usul fikih itu filosofinya besar. Ketika antum menguasai ini, antum kuat hujahnya. Kalau ketika antum menguasai ini, insya Allah antum bisa membantah orang-orang yang menyeleweng. Insya Allah Ta'ala. Walaupun dosen. Ya, walaupun dosen. Ya, nanti kalau antum udah lulus, antum bisa membantah mereka. Kalau sebelum lulus, karena kan ancaman nilai. Ya. Itulah buruknya banyak kampus sekarang. Ya. Baik, insya Allah itu kita sudahi. Dan kita minta kepada Allah rezeki ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok akan kita lanjutkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.